Hai guys, hari ini aku lagi syuting video klip, inilah saatnya. Dan aku pengen kasih tau kalian karena ini musik videonya sebentar lagi akan tayang di YouTube, so kalian harus stay tune ya. Stay tune. Dan aku mau kasih lihat kalian ini proses syutingnya MV aku yang baru, inilah saatnya, yang bakal aku tayangin di YouTube. Dan ini bakal colorful banget dan dia itu temanya agak Korea-Korea. So, langsung aja ya. Yo, are you ready for this? Cause I'm ready. Let's roll, girl. Kamu, aku dan dia, kita semua sama ingin meraih mimpi dan mewujudkan cita-cita. Okay guys, jadi outfit pertama aku tuh pakai jaket kulit warna pink karena hari ini tuh temanya vintage Barbie. Abis itu saya nyanyinya juga dan dia itu hari ini kalau aku so aku pakai dalamannya putih agak-agak kenapa aku pakai satu ini keren banget dan juga kayak tebel-tebel gitu. So, okay guys, sebelum aku mulai syuting, aku pengen minum kopi dulu, kopi vanilla karena ini bakal semangat malam atau enggak, jadi biar semangat aja gitu dan mungkin juga lebih bagus so aku minum kopi vanilla. Hai guys, nah sekarang aku lagi break shooting dan aku lagi bareng dancer. Nih dari sini namanya siapa? Caitlin. Terus di sini ada? Aku Geraldine. Terus kamu ada? Yovelin. Terus kamu? Keiko. Oke, ini semuanya para dancer-dancer yang kecil-kecil. Emang kecil-kecil doang sih, tapi yang gede. Iya. Ini guru dance kita. Namanya siapa? Lady. Lady. Ini dancer aku itu dari Get Up Academy. Dancer keren-keren banget walaupun mereka kecil-kecil tuh. Hai. Sebutin Instagram kalian dong. Instagram Kiko. Kamu Jovelin Kurniadi. Oke, kalau kamu? Katarina Keiko. Katarina Keiko. Kalau kamu? And Geraldine Story. Kalau si Lady? Lady. Nya 3. Oke, kalau yang kalau Caitlin? Caitlin underscore Gabriella. Oke. Oke. Oke guys, jadi ini scene-nya itu green screen. Dan nanti kita itu dance di sini. Lihat deh makeup aku Korea banget. Dan ini pertama kali aku gambar eyeliner dan untung stabil. Dan aku pakai jepit yang ini. Mami. Hai. Goodbye. Bikin sakit hati. Sudah-sudah dong. Jangan takut kalau dibully. Cukup balas dengan prestasi. Ayo, ayo dong. syuting. Kita udah selesai syuting. Nah, kita udah selesai syuting dan aku mau bilang thank you ke kalian semua yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe.